بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين فأما بعد الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini setelah lama kita tidak dapat bersama. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama sekali lagi di dalam kita menghuraikan dan membaca kitab karangan Al-Imam Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah, iaitu kitab Al-Azkar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu وارضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء كتبه اللهم امين. يقول الامام النووي وروينا في صحيح مسلم ايضا عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب الكلام الى الله تعالى اربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan lihat pada muka surat yang ke-18. Muka surat yang ke-18 pada hadis yang diletakkan pada nombor 14. Muka surat 18 hadis yang ke-14. Telah kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundab, boleh juga dibaca Jundub, dua-dua boleh dibaca Jundab ataupun Jundub, radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ahabbul kalami ila Allah taala arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar لا يضرك بأيهن بدأت لا يضرك بأيهن بدأت. Ini tuan-tuan betulkan baris pada kalimah بأيهن tu. بأي bukan بأي. لا يضرك بأيهن بدأت. Hadis ini bermaksud artinya perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, iaitu maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Allah maha besar. Jadi dalam hadis ini dinyatakan bahawa ada empat ucapan yang begitu dicintai oleh Allah SWT, yang paling dicintai oleh Allah, iaitu kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, iaitu tidak mengapa bagimu untuk memulakan dari perkataan yang mana pun. Nak mulakan dengan subhanallah dulu, lalu alhamdulillah, ataupun nak tukar alhamdulillah, lalu subhanallah, ataupun nak tukar la ilaha illallah, lepas tu Allahu akbar, patut alhamdulillah, patut subhanallah, tak kisah. Tak kisah, yang paling penting kita pernah melafazkan empat kalimah ini, ia merupakan benda yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Betul-betulkan baris, bukan at-tahur. At-tuhur, At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Erti dia, bersuci adalah sebahagian dari iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Jadi dalam hadis ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, Nabi SAW menyatakan ada di antara perbuatan-perbuatan yang ringkas tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Namun disebut at-tuhur syatrul iman, ya, kita bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Kita berwuduk, kita mandi sunat. Perbuatan-perbuatan ini dianggap setengah daripada pahala iman, ya. Seingat saya, ada juga para ulama yang berpandangan maksud bersuci yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mendirikan solat. Wallahu taala a'lam, eh. Tapi secara zahirnya disebut kalimah at-tuhur. At-tuhur bermaksud kita bersuci, eh. Baik. Pahala ini saja dianggap syatrul iman, ya, sebahagian daripada iman. Sebahagian di sini bukan maksud satu, bukan maksud 50%, eh. Sebahagian yang dimaksudkan sini, dia mendapat pahala satu juzuk daripada keimanan. Baik, kemudian disebut kalimah alhamdulillah, eh, tamla'ul mizan. Kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, setiap kali kita zikir lepas sembahyang, kita akan berzikir dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan ini, kata Rasulullah, dapat memenuhkan timbangan di akhirat nanti. Maknanya kita akan terkejut di akhirat nanti apabila melihat pahala kita hasil daripada mengucapkan alhamdulillah. Pahala itu dapat memenuhkan raca timbangan kita nanti. Memang benda tu ringkas tetapi begitu bermakna, eh. Kemudian ucapan subhanallah walhamdulillah, kata Nabi, memenuhi antara langit dan bumi. Kalau dapat lihatlah pahala tu, tuan-tuan, kita akan dapat lihat, ya, pahala tu memenuhi langit dan bumi. Maknanya benda tu sangat ringkas tetapi pahalanya insya-Allah subhanallah, ya, sangat-sangat besar. Waruwina fihi aidan an Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, nombor 16, eh, hadis yang ke-16. Telah kami riwayatkan juga dari Juwairiyah. Sebelum kalimah dari Juwairiyah tu, tuan-tuan tambah di dalamnya juga. Eh, tuan, selepas kalimah telah kami riwayatkan juga, tuan-tuan tambah di dalamnya juga. Eh. Telah kami riwayatkan juga di dalamnya. Bolehlah kita terjemah kedua. Telah kami riwayatkan juga di dalamnya. Okay. Di dalam mana satu? Iaitu di dalam Sahih Muslim. Maknanya hadis yang akan kita dengar nanti turut diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Telah kami riwayatkan juga di dalamnya. Maksud di dalam di sini ialah di dalam Sahih Muslim. Hadis ini ada diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dari Juwairiyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau merupakan Ummul Mukminin, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha. Betul kabar ya? Hina shalla subha, bukan hina shalla subhi. As-subha, bukan as-subhi. Wa hiya fi masjidiha. Thumma raja'a ba'da al-adha wa hiya jalisatun fihi. Kalimah fihi itu tidak ada di dalam teks Al-Azkar yang ada di hadapan saya, dan kalau saya rujuk di dalam Sahih Muslim juga tidak ada. Mungkin ada riwayat lain, wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan mungkin boleh buat sebarang tanda yang menunjukkan kalimah fihi itu tidak ada di setakat yang dalam dalam teks saya, tidak ada. Mungkin ada dalam manuskrip yang lain, wallahu a'lam. Wa hiya jalisatun fihi. Fihi ini tidak ada dalam teks saya. Faqal ma zilti al-yawma. Kalimah al-yawm juga berdasarkan teks saya dan bila saya rujuk Sahih Muslim tidak ada kalimah tersebut. Mungkin ada dalam teks yang lain. Ma zilti 'ala al-halah. Dalam teks saya digunakan kalimah al-hal. Dalam teks kita sini al-halah ada ta marbutah Tapi teks Al-Azkar yang ada di hadapan saya dan juga teks Sahih Muslim yang ada pada saya tidak ada kalimah al-halah. Yang ada kalimah al-hal tanpa kalimah ta marbutah, tanpa huruf ta marbutah. Tapi maknanya sama ya, kedua-duanya makna sama. Saya bacakan berdasarkan teks saya lah. Ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha. Qalat na'am. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalath marratin, law wuzinat bima qulti mundhu al-yawmi lawazanat hunna. Betul kan baris ya? Lawazanat. Atas kalimah huruf ta tu barisnya mati ya. Lawazanat hunna. Lawazanat ta tu dibarikan mati ya. Lawazanat hunna. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi wa fi riwayatin subhanallahi 'adada khalqihi subhanallahi ridha nafsihi subhanallahi zinata 'arshihi subhanallahi midada kalimatihi. Erti hadis ni tuan-tuan, artinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dari rumahnya pada waktu fajar hendak solat subuh. Bila masuk subuh, Nabi pun keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah Nabi untuk menunaikan solat subuh. Sementara dia iaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah berada di tempat solat. Iaitu di dalam rumah beliau. Sebab orang perempuan yang paling afdal adalah solat di dalam rumah. Tapi nak pergi ke masjid tak ada masalah. Apatah lagi kalau ada gelar-gelar pengajian, saya rasa lagi-lagilah tidak bermasalah. Jadi Sayyidatuna Ummul Mukminin, Sayyidatuna Ummul Mukminin Juwairiyah, ketika Nabi nak keluar tu, beliau berada di tempat solat beliau, tempat khusus dalam rumah yang beliau akan solat di situ. Setelah masuk waktu duha, beliau kembali. Beliau yang dimasukkan sini adalah Rasulullah, baginda kembali. Nabi keluar masa subuh. Lepas tu Nabi berada dalam masjid berzikir sampai masuk duha. Kalau waktu duha ni, kalau ikut guru saya 12 minit. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri 12 minit selepas waktu syuruk. Tapi saya tengok dari kalender-kalender kita, disebut setengah jam selepas waktu syuruk. Mungkin. Apa? Ada 16 minit. Ada yang tulis 16 minit. Saya tengok di Negeri Sembilan, dari satu kalender tu, Jabatan Falak Negeri Sembilan tulis selepas setengah jam. Mungkin saya rasa mungkin tak tahulah perubahan waktu kita tak sama dengan waktu di Mesir. Jadi mudahnya kita letaklah setengah jam. Baik. Maknanya setelah Nabi SAW masuk waktu duha, Nabi solat duha di masjid, betul Nabi pun masuk ke rumah. Bila masuk rumah tengok Sayyidatuna Juwairiyah masih lagi di tempat solat beliau dengan keadaan yang masih lagi seperti mana Nabi tinggalkan beliau. Masih di situ, masih berzikir. Maknanya tak pergi mana tu. Duduk situ berzikir sampai masuk duha. Selama masuk waktu duha, beliau kembali. Beliau di sini adalah Rasulullah. Baginda kembali. Dia masih berada di tempat solat. Iaitu Sayyidatina Juwairiyah masih lagi berada di tempat solat beliau di dalam rumah beliau. Beliau bersabda, iaitu Nabi SAW bersabda, engkau masih tetap dalam keadaan seperti waktu aku tinggalkan. Kamu dari tadi lagi macam ni juga. Semenjak saya tinggalkan tadi memang begini, tak buat apa-apa. Dia menjawab, itu Sayyidatina Juwairiyah jawab, benar, beginilah saya maksud dia. Nabi SAW bersabda, setelah aku keluar dari rumahmu, aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Yang apabila ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak awal hari tadi, pasti lebih berat. Nabi kata tadi, masa keluar tadi saya baca 4 kalimah. 4 zikir, saya baca sebanyak 3 kali. Pahala dia, kalau nak ditimbang dengan pahala awak berzikir sampai sekarang, lagi banyak pahala baca 4 kalimah tadi, baca sebanyak 3 kali. Di sini diterjemahkan, pasti lebih berat. Ada juga para ulama memahami kalimah lawazinathu, iaitu dia akan setara, sama dengan pahala. Jadi ada 2 perterjemahan lah. Pada kalimah lawazinathu, dia menterjemah akan lebih berat macam yang terjemah kita ni. Ada juga sebagai ulama maksudkan, berpandangan maksud lawazinathu, maksud dia pahala 4 kalimah yang baca 3 kali tadi, sama pahalanya dengan pahala Sayyidatina Juwairiyah duduk lama tadi berzikir. Apa ucapan tadi kata Nabi? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Yang maksud Maha Suci Allah dan segala puji. Pujian Tuhan tukar kepada kalimat segala pujiannya. Sebanyak makhluk ciptaannya, seredha dirinya. Seredha tu saya cadangkan ditukar kepada keredaan. Seredha tu, kita tukar kepada keredaan dirinya. Seredha kita tukar kepada kalimah keredaan. Seberat arasnya dan sebanyak tinta firman-firmannya. Jadi Nabi kata, Maha Suci Allah dan segala puji-pujian untuk Allah lah. Yang mana Nabi kata semoga pahalanya adalah sebanyak mana saya sebut ucapan subhanallah wa bihamdih, moga-moga Allah bagi pahala sebanyak seluruh makhluk Allah Ta'ala. Kalau makhluk Tuhan ada banyak, moga-moga seakan-akan Allah bagi pahala kepada saya sebut kalimah subhanallah sebanyak seluruh makhluk Allah. Maknanya sebab tu jadi pahala banyak tu. Sebab kita memohon kepada Allah, kita ucap satu kalimah, kita harap Allah bagi pahala macam kita sebut kalimah itu sejumlah seluruh makhluk Allah. Sebanyak makhluk ciptaannya, keredaan dirinya, maksudnya sebanyak keredaan Allah. Bahawa banyak Allah telah redha, moga-moga kalimah subhanallah itu Allah bagi pahala banyaknya macam saya sebut sebanyak keredaan Allah. Sebab itu dia akan jadi pahala sangat besar. Seberat arasnya, seberat arasnya saya harap pahala kalimah ini saya akan terima. Dan sebanyak tinta-tinta firmannya. Firman Allah Ta'ala bukan dalam Quran saja. Dalam hadis kursi pun ada. Dalam Taurah pun ada, dalam Injil pun ada. Di luar kitab-kitab suci pun ada. Maknanya sebanyak mana firman Allah, moga-moga kalimah subhanallah wa bihamdihi ini, pahalanya sebanyak itu. Okay. Jadi sebab itulah pahalanya sangat sangat besar. Sebab kita telah mengumumkan bacaan tadi. Dalam riwayat lain, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arshih, subhanallah midada kalimatih. Yang maksudnya Maha Suci Allah, banyak makhluk, banyak tu saya cadang tuan-tuan tukar kepada sebanyak. Maha Suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya. Kalimat tambah kalimat se, sebuah kalimat banyak, sebanyak makhluk ciptaannya. Maha Suci Allah seredha. Seredha tu kita tukar kepada keredaan. Keredaan. Selepas kita selesai tukar kalimah seredha tu kepada keredaan, tuan-tuan tambah sebelum kalimah keredaan tu kepada kalimah sebanyak. Dia akan jadi sebanyak keredaan. Maha Suci Allah sebanyak keredaan. Okay. Maha Suci Allah sebanyak keredaan dirinya. Maha Suci Allah seberat arasnya. Dan Maha Suci Allah sebanyak tinta firman-firman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam bab yang pertama ini Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah mendatangkan contoh-contoh zikir dalam bentuk subhanallah yang pelbagai, yang pahalanya sangat dahsyat, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada zikir-zikir yang agak khusus dalam keadaan-keadaan tertentu, ini zikir secara umum yang boleh dibuat dalam apa-apa keadaan. Jadi, alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun mendengar beberapa potong hadis, dan insya-Allah bagi yang ada kelapangan kita akan berzikir dengan zikir ini sebentar nanti. Semoga-moga pahala tu, perbuatan ini pernah kita lakukan, dan moga-moga Allah memberikan pahala kepada kita sebanyak pahala kita melakukan perbuatan semua. Jadi insya-Allah siapa yang ada kerja tak ada masalah, yang ada kelapangan, marilah sama-sama kita mengamalkan terus beberapa zikir yang kita telah pelajari pada hari ini, semoga ada kebaikannya. Yang pertama, zikir yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya cadangkan kita baca sebanyak 7 kali Walaupun dalam hadis tak disebut, kita cadang kita baca sebanyak 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tuan-tuan, kita baca seterusnya zikir yang berbunyi subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Sebab yang zikir awal tu subhanallah walhamdulillah termasuk dalam zikir yang kita baca sebentar tadi. Baik, iaitu zikir yang ada pada hadis yang ke-16. Di sana ada dua riwayat, kita baca kedua-dua sekali insya-Allah. Riwayat pertama, hadis yang berbunyi subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Nabi baca 3 kali. Kita baca 3 kali juga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته. Kemudian kita baca zikir yang dalam riwayat yang seterusnya yang hampir sama dengan yang pertama, kita baca juga sebanyak 3 kali, iaitu subhanallah adada khalqihi sehingga habis. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata 'arsyihi, subhanallah midad kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata 'arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata 'arsyihi, subhanallah midada kalimatih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.